Mitra Bisnis, berdasarkan hasil studi mengenai peringkat daya saing 60 negara di dunia, Indonesia berada di peringkat 39, terendah di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, kala dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bahkan Singapura berhasil duduk di posisi kelima. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda soal ini? Yang pertama ya, Singapura begitu besar, dia punya peringkatnya, itu bisnismennya itu sebagian itu dari Indonesia. Jadi kita tuh orang-orang Indonesia, kalau kita mau ekspor kemana semua, itu kita melalui Singapura. Ya. Nah itu karena di sana pajaknya lebih murah dari di Indonesia. Terus kedua ya, Indonesia daya saing ini memang sekarang mulai hancur, itu ya mereka melihat karena ketidaktegasan pemimpin kita. Pemerintah kita. Yang pertama adalah mengenai soal kepastian hukum. Ya, kedua ya, semua keputusan itu ya sekarang sudah hampir tidak dapat dipastikan. Ya, contohnya mereka kenaikan BBM. Nah, juga salah satu daya saing yang berat yaitu karena kita punya minimum wages ini ya, upah minimum itu terus terang aja tidak sebanding dengan kenaikan daripada productivity dan efisiensi. Jadi serikat buruh maupun ILO yang mereka termasuk mau mengompori, mereka hanya melihat faktor upah, tidak melihat secara keseluruhan atau tidak membandingkan apple to apple pada negara lain. Contohnya ya, di luar negeri itu pendidikan rata-rata tuh SMA ke atas. Kita banyak SD sampai SMP, itu kurang lebih hampir 70%. Sehingga orang yang pendidikannya itu rendah, juga kan sulit untuk komunikasi, sulit untuk meningkatkan efisiensi. Nah, jadi di sini ILO tidak melihat, dan serikat pekerja. Harusnya kalau mau meningkatkan daya saing ya, itu pertama, di samping kepastian hukum, juga dilatih mengenai efisiensi dan productivity. Dan pemerintah yang paling berat sekarang ini adalah infrastruktur. Infrastruktur ini ya, terus terang aja di mana-mana kita sangat lemah. Kalau pemerintah dapat mengatasi infrastruktur saja, satu saja, saya yakin daya saing kita tuh langsung naik ya, di antara yang paling rendah ini, yang mungkin kita bisa naik. At least ya 5-10 gitu. Ini pemerintah sekarang jobnya tuh homework itu banyak. Kita kan sekarang semuanya nih yang kita di pemerintahan rata-rata kan untuk sementara ini ya, mereka menjalankan apa yang ada saja. Ya kembali kepada pemimpin. Semua kembali kepada pemimpin. Nah, jadi apalagi tahun ini sekarang tahun politik ya sudah tidak ada orang yang memikirkan bagaimana kemajuan. Ya kita melihat ya dari Bank Indonesia. Jelas-jelas mengatakan, kita punya dolar, ya, ini diintervensi pun masih tinggi, masih 9,98. Kalau nggak diintervensi, sudah di atas 10 ribu. Artinya apa? Di atas 10 ribu, secara psikologis, kita udah bisa tidak dipercaya oleh luar negeri lagi. Jadi diintervensi. Ini kenapa diintervensi? Ya, dia bilang karena BBM itu nggak dinaikkan. Nah, jadi kembali lagi, kalau BBM yang nggak dinaikkan, kita makin terpuruk. Nah, pemerintah terus depending begini, ini membuat semua pengusaha wait and see. Apalagi sekarang dengan adanya pasar politik. Sekarang pengembangan 1-2 tahun ini, itu pasti tidak akan banyak. Pajak pun saya waktu ketemu Pak Dirjen Pajak, ketakutan mereka. Karena apa? Dengan tidak adanya ekspansi, dengan adanya orang wait and see, sedangkan pajak mesti lebih besar, ya, karena kita APBN cukup tinggi, ini pasti nggak akan tercapai. Jadi kesemuanya ini, ya, kembali kepada pemimpin kita. Nah, 2 tahun lagi kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan kondisi ini, apakah Bapak optimis kita bisa mengejar ketertinggalan kita? Itu yang saya khawatirkan. Indonesia belum siap untuk mengikuti tahun 2015. Negara lain sih mereka sudah mempersiapkan diri. Kita belum ada satu rencana pemerintah, nanti kalau misalkan saja, ya, serikat pekerja, ILO, mereka tuh di sini semua dia naikkan tanpa mereka efisiensi, nanti orang asing pada masuk ke Jakarta pada jualan, menjaga toko, orang dari Bangladesh, orang dari mana, ini bisa terjadi. Dokter bisa praktek ke sini, usaha-usaha semua mereka boleh usaha sendiri, kecil-kecil, nah, ini kita belum siap. Jadi kata mengerikan gitu. Saya sih agak ngeri gitu. Kalau saya lihat kita mesti tunggu pemimpin baru. Untuk sekarang sampai kita ada pemilu, kita pasti tidak akan ada perubahan. Ya kita berdoa saja bahwa nanti rakyat Indonesia tidak memilih pemimpin yang salah lagi gitu. Itu saja. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.